niscaya Allah pahamkan agama kepadanya. Yang patut diperhatikan dari hadis ini adalah kebaikan yang dijanjikan oleh Allah di dalam atau bagi orang yang dipahamkan agama kepadanya adalah apabila pemahaman agama tersebut berbuah amal. Kebaikan yang dijanjikan oleh Allah di dalam hadis tadi, siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuknya, niscaya Allah pahamkan agama kepadanya. Kebaikan yang dijanjikan oleh Allah di dalam hadis ini adalah kebaikan yang didapat jika pemahaman agama tersebut, ilmu agama tersebut dibarengi dengan amal. Dibarengi dengan amal. Adapun hanya sekedar berilmu, hanya sekedar mengetahui, maka bukan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kaum Yahudi, Allahumma sayyiban nafi'a. Karena kaum Yahudi berilmu, akan tetapi akibat tidak beramal dicap oleh Allah sampai hari kiamat sebagai al-maghdubu alaihim, kaum yang dimurkai oleh Allah atas mereka akibat berilmu tidak beramal. Iblis berilmu tetapi tidak beramal, akhirnya dikutuk oleh Allah, innaka rajim, engkau adalah makhluk yang terkutuk sampai hari kiamat. Orang-orang munafik berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, hanya di lisan, tidak masuk ke dalam hati, maka diancam oleh Allah dengan neraka yang paling dalam. Maka bagi para penuntut ilmu, yang paling patut dia ingat adalah bagaimana ilmu tersebut bermanfaat. Dan tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Makanya dalam doa-doa yang saya baca, dan itu adalah doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Kemudian doa yang lain, Allah manfa'ni bima'allamtani. Ya Allah, berikan manfaat dari ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Wa'allimni ma yanfa'uni. Dan ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang mengajak untuk beramal. Permintaan pertama, berikan manfaat dari ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Berikan petunjuk agar kami bisa mengamalkan ilmu tersebut. Permintaan yang kedua, yaitu wa'allimni ma yanfa'uni, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmunya yang diminta yang bermanfaat. Dan sekali lagi saya ulangi, kebaikan yang dijanjikan oleh Allah di dalam hadis tadi adalah apabila ilmu agama, pengetahuan tentang agama dibarengi dengan amal. Al-ilmu al-mulazim lil-amal, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ilmu yang dibarengi dengan amal. Maka semestinya para penuntut ilmu yang paling semangat beramal. Beramal di sini dua sisi, yaitu mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan. Para penuntut ilmu, orang yang paling semangat untuk mengerjakan kewajiban, bahkan yang sunnah-sunnah. Dan para penuntut ilmu, orang yang paling takut kepada Allah tatkala dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengilmuinya. Bukan hanya sekedar berilmu. Di dalam masalah akidah misalkan, orang yang berilmu yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia senantiasa bertauhid dan menjauhi kesyirikan dengan segala macam bentuknya, walau dalam keadaan sulit bagaimanapun. Terus terang, yang seperti ini saya sebutkan karena ada sebuah pengalaman tadi pagi. Ada kawan saya karena Allah yang menelpon bahwa beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri beliau yang sakit dan diperkirakan karena kena sihir. Banyak sekali ujian-ujian. Beliau berkata, bagi orang yang bertauhid, Ustaz, saat-saat seperti ini, saat-saat saya sangat mendambakan kesehatan untuk istri saya. Banyak sekali ujian-ujian agar saya percaya kepada dukun, orang pintar, bertanya kepada sana dan sini. Bahkan sampai istri saya yang sakit yang sudah mengaji pun mulai tergoda karena menginginkan kesembuhan. Maka yang berilmu adalah yang mengamalkan ilmunya. Yang diinginkan oleh Allah kebaikan adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dalam perkara ibadat, misalkan. Maka orang yang berilmu, dia senantiasa semangat untuk beramal ibadah. Dan beramal ibadahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam perkara muamalat, hubungan antar sesama manusia, antar suami istri, antar bapak orang tua, antar bapak dengan anak, kakak dengan adik, kerabat, keponakan dengan bibi, dan semisalnya. Maka orang yang berilmu, dia senantiasa mengamalkan ilmunya. Itulah orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ilmu al-mulazim lil-amal. Dia senantiasa berbuat baik kepada istrinya. Sang suami bertanggung jawab terhadap istrinya. Istrinya melayani suaminya. Kemudian sang bapak mendidik anaknya. Anaknya berbakti kepada orang tuanya. Dan segala macam berkait, hal-hal yang berkaitan dengan perkara muamalah yang diatur dalam agama Islam. Senantiasa orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka niscaya dia mengamalkan ilmu agamanya. Ini patut selalu diingat. Jadi tidak cukup Anda duduk di sini saja, keluar seakan-akan orang paling suci. Enggak. Harus beramal. Bahkan sekali lagi saya katakan, para penuntut ilmulah yang paling banyak amalnya semestinya dibandingkan orang awam. Itulah orang-orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan di dalam agama. Kebaikan di dunia dan di akhiratnya. Yaitu orang-orang yang dipahamkan ilmu agama al-mulazim lil-amal. Yang mana pemahaman agama tersebut dibarengi dengan amal. Yang paham tentang ilmu, tidak menipu di dalam jual beli, tidak berlaku riba di dalam jual beli, maka dia harus mengamalkannya. Tidak berlaku curang di dalam muamalah, dia harus mengamalkannya. Diharamkan menjual barang, menjual belikan barang yang diharamkan, dia harus melakukan itu. Karena begitulah orang yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Pemahaman agama yang dibarengi dengan amal, itu yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada bab yang terbaru, yaitu bab yang ke-44. Penulis mengatakan dalam bab ke-44 ini, babu qawli masya Allah wa syi'ta. Bab ucapan atas kehendakmu dan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari bab ini adalah yaitu apa hukumnya orang yang mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Apa hukumnya? Kalau seandainya hukumnya adalah kesyirikan, maka kenapa disebut kesyirikan? Kalau seandainya hukumnya kesyirikan, maka jenis syirik apa yang terjadi pada perkataan ini? Jenis syirik apa yang terjadi pada perkataan ini? Ini yang dimaksud dengan bab. Yaitu, apakah ucapan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu kesyirikan atau tidak? Dan kalau seandainya kesyirikan, kenapa? Dan kalau seandainya kesyirikan, maka apakah kategori syirik asgar atau syirik akbar? Ngobrol di dalam berita. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Yang di dalam jangan ngobrol. Duduk-duduk ke sini. Jangan bikin saya marah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab ini apa hubungannya dengan kitab tauhid? Apa hubungannya dengan kitab tauhid? Hubungannya adalah bab ini termasuk dari yang mengurangi tauhid seseorang. Ketika orang mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak kamu, ini mengurangi tauhid. Dan mengurangi tauhid dari sisi ucapan. Dari sisi ucapan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, meskipun dia ketika mengucapkan, wah ini terjadi karena kehendak Allah dan juga karena kehendakmu. Meskipun ketika dia mengucapkan itu, dia tidak berkeyakinan bahwa kamu itu lebih atau sama dengan Allah. Meskipun demikian, maka hubungannya bab ini dengan kitab tauhid adalah bahwa siapa yang ingin merealisasikan kesempurnaan tauhid, maka dia harus menjauhi kesyirikan di dalam lafal. Dan termasuk kesyirikan di dalam lafal adalah ucapan ini. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Siapa yang ingin merealisasikan kitab, merealisasikan tauhid, akidah yang benar, murni, maka dia wajib menjauhi kesyirikan dalam ucapan. Dan termasuk kesyirikan dalam ucapan adalah ini. Masya Allah wa syir. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Baik. Itu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Apa hubungannya? Siapa yang bisa menjelaskan? Nah. Bagaimana hubungannya? Apa hubungannya bab ini dengan kitab tauhid? Kenapa penulis menyebutkan bab ini di dalam kitab tauhid? Dan termasuk lafal yang mengandung kesyirikan Baik, jazakallahu khairan ahsan. Maka siapa yang hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang kita baca, ya, adalah siapa yang ingin merealisasikan tauhidnya, maka dia berarti harus menjauhi kesyirikan dalam ucapan. Termasuk bentuk kesyirikan dalam ucapan adalah bab ini. Yaitu ucapan sesuai dengan kehendakmu dan kehendak Allah dan kehendakmu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan di mana letak kesyirikannya. Ucapan sesuai dengan kehendakmu dan kehendak Allah. Perhatikan, ma sya Allah wa syi'ta. Lihat, masya Allah artinya sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian ada kata-kata dan. Di dalam perucapan ini yaitu wow. Dan kehendakmu. Mu di sini kembali kepada manusia. Ya. Dari mana letak kesyirikan di dalam lafal ini? Yaitu penyamaan kehendak. Lihat, saya ulangi. Dari mana letak kesyirikan dalam lafal ini? Yaitu penyamaan kehendak. Ya, garis bawahi baik-baik itu. Penyamaan kehendak. Sini ada kehendak sama-sama. Maka letak kesyirikannya terdapat pada bahasa Arabnya taswiyah. Yaitu penyamaan. Penyamaan apa yang disamakan? Kehendak. Siapa yang disamakan dengan siapa? Yaitu yang disamakan kehendaknya adalah mu selain Allah dengan Allah. Terjadilah kesyirikan. Karena saya sering menyebutkan kata kunci kesyirikan adalah pada penyamaan taswiyah. Ya, kata kunci kesyirikan ada pada penyamaan. Timbul pertanyaan, Ustadz, samanya dari mana? Karena ada kata-kata dan. Dalam bahasa Arab, waw. Waw di sini maksudnya adalah wawul atof namanya. Yang artinya penggandengan. Ya, wawul atof, penggandengan. Menggandengkan kehendak kamu, yaitu manusia, dengan kehendak Allah. Ya, di sini rahasia kesyirikannya ada. Dan, kalau kata wow yang diartikan dengan dan diganti dengan thumma, nah ini beda. Yang artinya kemudian. Yang artinya apa? Kemudian. Kemudian berbeda. Kenapa? Karena ada semacam tingkatan. Sesuai kehendak Allah, kemudian. Ada semacam tingkatan. Kehendak Allah di atas, kemudian kehendakmu. Ustaz, pemakaiannya dalam kehidupan kita sehari-hari gimana sih ini? Misalkan, ini semua terjadi karena Allah dan karenamu. Kalau bukan karena Allah dan kamu tadi yang nyebrang, saya akan tabrakan. Nah, itu pemakaian sehari-harinya. Paham ini Pak Nehwa? Ya, itu pemakaian sehari-harinya. Intinya, lafaz ini menunjukkan kepada kesyirikan dari sisi penyamaan. Penyamaan antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Ya, makanya ada seorang sering, dia tidak sadar mengatakannya. Kalau bukan karena Allah dan pian ni ulun kada selamat. Paham ini? Nah itu. Itu kesyirikan. Ustaz, bukankah dia tidak bermaksud? Kalau dia tidak bermaksud, ini catat baik-baik. Kalau tidak bermaksud. Maksudnya tidak bermaksud untuk mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti syirik asghar. Syirik kecil, enggak bermaksud, cuma ucapan, tetap syirik kecil. Tapi kalau bermaksud memang meyakini bahwa kehendak fulan manusia dengan kehendak Allah sama, maka ini berarti syirik asghar. Kalau bermaksud, ya, kalau bermaksud, itu bedanya, ya, itu bedanya syirik akbar. Nih para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paham sekarang di mana letak kesyirikannya ucapan seperti ini. Dan ini sering kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sengaja atau tidak sengaja, ya, kalau bukan karena pian ulun karena selamat, bah itu ditanggapi oleh yang lain karena Allah, kalau karena Allah dan pian deh. Nah ini sama, karena ada kata-kata dan, ya, yang boleh adalah apabila ada kata-kata summa, yaitu kemudian. Kapan ucapan ini hukumnya menjadi syirik asghar, yaitu ketika dia mengucapkan tanpa maksud. Tapi kalau memang benar-benar bermaksud bahwa kehendak Allah sama dengan kehendak makhluk, maka ini berarti apa? Syirik akbar. Baik, insyaallah bisa dipahami maksud dari bab ini. Kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis dari hadis-hadis. Penulis rahimahullahu taala berkata, an Qutailata radhiyallahu an anna yahudiyan atan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qala innakum tushrikuna wa taquluna ma syaa Allah wa syaa wa taquluna wal ka'bah. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. Dari Qutailah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan syirik. Kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan mengucapkan demi Ka'bah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengucapkan demi memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Rabb pemilik Ka'bah, dan mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Dari Qutailah. Siapa Qutailah? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qutailah di sini adalah ucapannya Qutailah. Jadi membaca namanya itu Qutailah. Dulu tidak ada harokat, Pak. Makanya para ulama ketika tidak ada harokat, mereka mengatakan bidhammil qaf wa fathit ta musaggaran. Artinya qafnya diberikan harokat dhammah, jadi qu. Ta-nya diberikan harokat fathah, jadi a, Qutai. Dengan ada ya as-sukun. Dengan ya yang diberikan harokat sukun. Menjadi Qutailah. Begitu dulu. Jadi tidak ada harokat. Kita di zaman sekarang mudah. Ya, dulu enggak ada harokat. Nah, Qutailah ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah seorang perempuan namanya Kutailah bintu Saifi, binti Saifi Al-Ansariyah. Beliau adalah seorang sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah. Artinya beliau orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau berarti dari kaum muhajirin. Dan beliau dari berasal dari Juhainah. Juhainah. Baik. Dan para ikhwah, saya ingin mengingatkan bahwa di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kalau mereka itu adalah seorang muhajirin, mempunyai kedudukan. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-100, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar." Dan kaum muslimin generasi pertama dari kaum muhajirin dan anshar. Disebutkan dulu kaum muhajirin. Kaum muhajirin lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kaum anshar. Dan ini merupakan kebanggaan bagi seorang sahabat. Dan sering di dalam biografi-biografi sahabat Nabi disebutkan, yaitu dia sebagai muhajirin. Dia sebagai muhajirin. Kalau penduduk kota Madinah, dia sebagai kaum anshar. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dari Kutailah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwasanya seorang Yahudi. Yahudi adalah penganut agamanya Nabi Musa alaihi salam. Dinamakan demikian karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 156. Inna hudna ilaik. Kami hudna. Dari kata hada Yahudu. Hudna ilaik. Artinya kembali kepada engkau. Makanya Yahudi tersebut maksudnya adalah kembali. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Atau Yahudi dinamakan Yahudi karena kakek mereka bernama Yahudha bin Ya'qub. Salah satu anak dari Nabi Ya'qub. Yang bernama siapa? Yahudha. Maka akhirnya pengikutnya namanya siapa? Yahudi. Itu dua sebab. Kenapa seorang Yahudi dinamakan Yahudi? Karena diambil dari surat Al-A'raf ayat 156. Yang berbunyi inna hudna. Kata-kata hada hudna. Yahudi. Ya. Ada lagi sebab yang kedua. Karena nenek moyang mereka bernama siapa? Yahudha bin Ya'qub. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berkata, ini terjadi di kota Madinah, karena dulu kota Madinah sebelum akhir-akhir hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam penduduknya heterogen. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ya. Heterogen penduduknya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Islam jika berkuasa, maka tidak akan menyakiti agama lain. Karena Islam itu agama rahmatan lil alamin. Dan ini membantah, sejarah ini membantah, menyanggah orang-orang yang fobia, yang tidak suka terhadap ajaran Islam. Bahwa Islam apabila ditegakkan, dan berkuasa, maka tidak akan menyakiti agama lain. Buktinya kaum Yahudi bisa nyaman bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan memberikan saran. Lihat, Yahudi berkata, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan kesyirikan. Kalian di sini maksudnya kaum muslimin, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pada saat itu. Melakukan kesyirikan. kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Sudah saya jelaskan tadi. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dari sisi mana kesyirikannya? Penyamaan. Penyamaan antara siapa dengan siapa? Kehendak makhluk dengan kehendak Allah. Dari sisi mana? Apa buktinya? Ucapan dan dalam bahasa Arabnya waw. Wawnya disebut waw apa tadi? Waw ataf. Waw ataf. Yang arti ataf apa? Penggandengan. Ya, penggandengan. Itu dia. Atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Dan mengucapkan demi Ka'bah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan demi Ka'bah. Ya, silakan azan dulu. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kata orang Yahudi ini, wahai kalian kaum muslimin, kalian terperosok ke dalam kesyirikan. Karena mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan mengucapkan demi Ka'bah. Ya, Ka'bah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah tempat ibadah yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan untuk manusia di atas muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, awwalu baitin wudi'a linnas, bahwasanya Ka'bah adalah rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 96, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali Allah letakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah yang berada di Bakkah, yang penuh dengan berkah dan petunjuk untuk alam semesta. Itu Ka'bah. Dan Ka'bah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ka'bah itu bentuknya tidak seperti yang Anda kira sekarang. Kalau kita lihat Ka'bah, maka dia akan berbentuk seperti ini. Yang sekarang ini. Ya. Ka'bah, kita lihat ada semacam setengah lingkaran, kemudian ada empat sisinya atau kubus dia. Ya. Ya, cukup. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ka'bah asalnya tidak seperti ini. Bentuknya, asal bentuknya tidak seperti ini. Tetapi Ka'bah asal bentuknya adalah menyambung. Tidak ada pintu padanya, tapi dia menyambung. Bentuknya dibuat atau sebelum saya jelaskan dibuat, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Siapa yang membangun pertama kali Ka'bah? Ada yang mengatakan malaikat. Ada yang mengatakan Nabi Adam. Tetapi yang jelas, yang pasti, yang membenarkan kembali. Lihat, yang membenarkan kembali pondasi dan bangunan Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Dan di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam, ketika mereka berdua membangun kembali, memperbaiki bangunan Ka'bah, maka bentuknya seperti ini. Asalnya. Ya. Kemudian di zaman orang-orang kafir Quraisy, mereka rubah menjadi bentuknya seperti sekarang ini. Ini zamannya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimas salam. Ini zaman orang-orang kafir Quraisy, termasuk di dalamnya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu di zaman Abdullah bin Zubair dirubah lagi menjadi seperti ini, dikembalikan kepada awalnya zaman Abdullah bin Zubair. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, salah satu khalifah, ya, dirubah lagi menjadi seperti ini sampai sekarang. Sampai sekarang, artinya seperti yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy kenapa membuat Ka'bah seperti ini, dipotong? Ya, karena mereka membuat pintu di sini. Tujuannya adalah mereka menguasai pintu ini agar tidak semua orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Artinya Ka'bah itu adalah supremasi kekuatan mereka. Kami yang menguasai Ka'bah, kata orang-orang kafir Quraisy. Makanya mereka lebih suka membuat seperti ini. Ini sedikit tentang Ka'bah. Dan Ka'bah itu sisi-sisinya beda. Ya, kita ambil ini. Ka'bah itu sisi-sisinya berbeda. Ya. Ini misalkan di sini Hajar Aswad, kemudian di sini adalah rukun Iraqi, di sini rukun Syami, di sini rukun Yamani. Antara sini dengan sini, dengan sini, dengan sini berbeda-beda. Kita mungkin menganggapnya sama, akan tetapi berbeda-beda. Saya sebutkan perbedaannya untuk pengetahuan kita. Sisi-sisi Ka'bah yang berbeda-beda tersebut, yaitu dari mulai rukun yang ada pintunya, berarti dari Hajar Aswad ke rukun Iraqi yang saya sebutkan tadi. Hajar Aswad ke rukun Iraqi itu sekitar 11 meter. Kemudian dari rukun Iraqi ke rukun Syami sebelah sana yang ada hijirnya, yang ada penggalan setengah lingkarannya, itu namanya antara rukun Iraqi ke rukun Syami itu sekitar 9 saja. Kemudian dari rukun Irak Syami ke rukun Yamani itu sekitar 12 saja. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad sekitar 10 saja. 10-an meter. Jadi dia beda-beda sisinya sebenarnya. Kubusnya itu berbeda-beda. Ini pengetahuan ini membuat kita lebih dalam tentang Ka'bah yang kita senantiasa menghadap kepadanya selalu. Coba perhatikan gambar berikut sekarang. Ini mohon di zoom. Perhatikan ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Hajar Aswad. Ya, bagian sini Hajar Aswad. Kemudian ada pintu Ka'bahnya dan bagian sisi pojok yang setelah pintu Ka'bah itu disebut dengan rukun Iraqi. Rukun Iraqi. Kemudian setelah rukun Iraqi ada pojokan selanjutnya disebut dengan rukun Syami. Kemudian setelah itu rukun Yamani. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda perhatikan dan disebutkan oleh para ulama bahwa rukun Hajar Aswad itu bagian timur dunia. Jadi pusatnya dunia, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Mekah itu adalah Ummul Qura. Ummul Qura. Artinya pusat dunia. Litunzira ummul qura wa man haulaha. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada Ummul Qura, yaitu kota Mekah, penduduk kota Mekah yang disebut dengan pusatnya dunia. Makanya keliru orang Mesir mengatakan Mesir ummud dunia, bahasa mereka ya. Mesir itu ibunya dunia, itu salah itu. Karena pokok atau sumber ataupun pusat dunia adalah Mekah. Di antaranya Ka'bah ini adalah pusat arah-arah yang empat. Timur, barat, utara, selatan. Timur di sini. Ya, di Hajar Aswad. Berarti Rukun Syami di sebelahnya barat. Ya, di sebelahnya barat. Berarti di sini selatan. Rukun Iraqi selatan. Rukun Yamani utara. Ya, perhatikan sekarang saya tulis di sini. Ini membuat kita lebih mengagungkan Al-Qur'an, mengagungkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya. Dan senantiasa bercita-cita untuk senantiasa bisa pergi ke sana, tidak pernah bosan-bosan. Ya. Saya terkesan dengan Ustaz Abu Sulaiman Maududi hafizahullah taala. Beliau ketika saya tanya, "Antum sering sekali pergi umroh haji. Apakah enggak bosan?" "Ana suka," katanya. "Ana ingin mati di sana." Gimana? Nah, jadi susah kalau sudah begitu ya. Ini Hajar Aswad. Hajar Aswad. Tadi kita sebutkan Hajar Aswad, di sini pintu Ka'bah. Hajar Aswad daerah mana? Timur. Ini Rukun Syami. Berarti apa? Barat. Ya, ini Rukun Iraqi. Rukun Iraqi ini berarti selatan. Ya, selatan. Sini Rukun Yamani. Rukun Yamani adalah utara. Hah? Kebalik. Ya, sini berarti ya, sini utara. Pokoknya orang Jawa lebih paham nih yang utara selatan. Ngalor ngidul wetan ya, selatan. Nah, itu ya. Ya, seperti itu. Di sini Hijir. Jadi dia pusat dunia. Empat arah sumber mata angin itu ada pada Mekah. Ini timur, itu barat, utara, selatan. Ya. Ini menunjukkan keistimewaan Ka'bah Al-Musyarrafah. Baik. Nah, dengan keagungan Ka'bah, tetap saja seseorang tidak boleh bersumpah dengan demi Ka'bah. Kenapa demikian? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah kesyirikan. Ka'bah meskipun dia mulia dan agung, maka dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum, apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Rabb pemilik Ka'bah. Yang asalnya demi Ka'bah, maka dirubah demi Rabb pemilik Ka'bah. Demi Tuhan pemilik Ka'bah. Ya. Yang pertama, demi mengucapkan dalam sumpahnya makhluk, demi Ka'bah. Yang kedua, mengucapkan dalam sumpahnya Allah Sang Khaliq. Demi Rabb pemilik Ka'bah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Nah, kalau kita perhatikan di sini para ikhwah, ada berbagai macam pelajaran. Catat pelajaran-pelajaran yang ada. Satu, yaitu disyariatkan untuk kembali kepada kebenaran. Meskipun yang mengingatkan bukan orang yang benar. Yang mengingatkan siapa di sini? Yahudi. Mereka saja salah, punya ilmu tidak diamalkan, tidak beriman kepada Allah. Tapi ketika itu adalah kebenaran yang diingatkan, maka harus terima. Ada hadis menarik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haqqu dhalatul mu'min." Artinya Al-hikmatu dhalatul mu'min. Fa aina wajadaha? Saya ulangi hadisnya. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kebenaran itu adalah sesuatu yang hilang dari orang beriman. Di mana saja dia dapatkan, maka dia paling berhak untuk mendapatkannya. Meskipun dari musuh, kalau itu benar, ambil. Nah, ini pelajaran pertama. Disyariatkan untuk kembali kepada kebenaran, meskipun didapat dari seorang musuh yang tidak benar. Asalkan yang diperingatkannya adalah kebenaran, maka kerjakan kebenaran tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu apabila kita ingin merubah sebuah kemungkaran, rubahlah dengan yang paling dekat dengan kebenaran. Apabila kita ingin merubah sebuah kemungkaran, rubahlah dengan yang paling dekat dengan kebenaran. Tanpa harus banyak merubah kemungkaran tersebut. Ya. Contoh misalkan, ketika Yahudi mengatakan, kalian bersumpah dengan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Lihat. Lihat lafadznya dirubah cuma sedikit saja. Wal Ka'bah. Ya, ini salah. Mungkar demi Ka'bah karena bersumpah dengan nama selain Allah. Meskipun Ka'bah mulia, tapi enggak boleh karena dia makhluk. Hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Maka dirubah sedikit saja. Wa-nya tetap cuma ditambahi wa Rabbil Ka'bah. Ah. Ya. Jadi sedikit saja penambahannya. Nah, ini menjadikan pelajaran bagi kita, apabila ingin merubah kemungkaran, maka rubahlah kepada kebenaran yang hampir dekat dengan kemungkaran tersebut. Jadi merubahnya tidak terlalu apa? Terlalu banyak, tidak terlalu drastis. Ini dia. Pelajaran yang ketiga masih berkaitan dengan ini, bahwa apabila seseorang merubah kemungkaran, maka dia harus mendatangkan gantinya dengan yang benar. Apabila seorang ingin merubah kemungkaran, harus mendatangkan gantinya. Jangan cuma ini bid'ah, ini syirik, habis itu diem. Bagaimana caranya? Bagaimana gantinya? Nah, saya punya pengalaman pribadi ini dengan mama saya rahimahullah. Beliau kebiasaan antara maghrib dan isya selalu di atas sejadah, rahimahullah. Tetapi setelah saya cek, bacaan-bacaan yang dibaca tidak ada dalilnya. Maka saya sering menasihati, sudah tinggalkan itu. Itu enggak ada dalilnya. Amalan tersebut belum ada dalilnya. Maka beliau menjawabnya, lalu aku bapak, nonton TV kah? Maka kita harus mencari gantinya. Dan ada gantinya. Ya, ada gantinya. Itu kaidah dalam berdakwah. Apabila Anda merubah kemungkaran, maka harus menyediakan yang benar. Jangan sampai cuma dirubah kemungkarannya, tidak menyediakan yang benar. Dan itu konsekuensi dari merubah kemungkaran. Karena sebenarnya gini, perbuatan bid'ah itu pasti konsekuensinya menghilangkan sunnah. Maka berarti pemahaman baliknya, apabila kita hilangkan bid'ah, maka akan muncul sunnahnya. Ah, begitu. Ya. Jadi kalau Anda ingin merubah kemungkaran di tengah keluarga, kerabat, masyarakat, maka harus dikasih ganti. Misalkan ada pujian-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbau kesyirikan, menyamakan Allah, menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah, maka ganti dengan pujian-pujian yang tidak berbau kesyirikan. Itu kaidah dalam berdakwah, bagus, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa jika kita melarang sesuatu, maka ganti dengan melarang sesuatu karena kemungkaran, ganti dengan sesuatu yang baik, yang benar. Rasulullah SAW dinasihati oleh Yahudi, kalian melakukan kesyirikan. Buktinya, kalian masih mengucapkan demi Ka'bah. Itu kesyirikan. Itu kesyirikan. Maka diganti oleh Rasulullah SAW. Kalau begitu, warabbil Ka'bah. Kalau kalian bersumpah, wahai kaum muslimin, sumpah, ucapkanlah sumpah dengan warabbil Ka'bah. Harus ada gantinya, cari gantinya. Ya. Misalkan, memperingati hari kematian. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 40 hari, 25, 15, 75. Orang kada hafal-hafalannya. Ya, 100. Maka itu belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Apa gantinya? Oh, ada amalan-amalan yang sesuai dengan syariat yang dengannya kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Yang dengannya kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Jadi seperti itu ya. Taib. Kemudian masalah selanjutnya atau pelajaran selanjutnya. Timbul pertanyaan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari itu di tengah sahabatnya? Kenapa sampai Yahudi yang mengingkarinya? Padahal ini urusan besar, urusan kesyirikan. Meskipun dia syirik asghar, tetapi itu kesyirikan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya? Kenapa Yahudi yang akhirnya mengingkarinya? Paham pertanyaannya? Baik. Jawabannya adalah 1, karena mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mendengar sahabat mengucapkan itu. Baru mendengar dari Yahudi yang memberitahunya. Yang kedua, kalau belum mendengar, Allah kan Maha mendengar. Kenapa tidak memberitahukan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memperingatkan sahabat-sahabatnya. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ucapan itu syirik asghar, bukan syirik akbar. Dan Yahudi, dan apa yang dilakukan oleh Yahudi ini merupakan musibah bagi mereka. Mereka memperingatkan syirik asghar, sedang mereka sendiri terperosok ke dalam syirik akbar. Apa keakbarnya kesyirikan yang dilakukan Yahudi? Apa kesyirikan Yahudi? Syirik akbarnya. Karena mengatakan, Uzair ibnullah, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Dan Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Taubah ayat 30. Wahai kalian Yahudi, kalian mengingatkan kaum muslimin tentang syirik asghar. Kalian sendiri terperosok ke dalam syirik akbar. Menjadikan anak untuk Allah. Timbul pertanyaan kembali. Kenapa Yahudi menjadikan Uzair anak Allah? Karena Uzair ini hafal kitab Taurat. Nah, hafal kitab Taurat. Itu pengetahuan-pengetahuan yang antum harus ketahui. Ya. Dan Uzair, ya, bolehkah seorang dinamai anak dengan Uzair? Enggak boleh, karena itu nama yang diagungkan oleh kaum Yahudi. Ada orang bertanya, Ustaz, saya kelahiran anak laki-laki. Kalau bisa kasih nama anak saya. Dan kalau bisa namanya yang belum pernah orang bernama dengannya. Tapi islami dan nyentrik. Saya bilang Fir'aun. Namanya islami dalam Al-Quran. Ya. Coba nyari nama yang gak usah aneh-aneh gitu. Harus belum pernah manusia bernama dengannya. Gak usah aneh-aneh. Abdullah, Abdurrahman, Ahabul Asma ilallah. Nama yang paling dicintai oleh Allah Abdullah Abdurrahman. Ya. Ini aneh-aneh namanya. Maka jangan nanti namanya Uzair. Uzair Ustaz ada dalam Al-Qur'an. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya mudah tadi pertanyaan, kenapa hanya Yahudi yang memberitahukan kepada Rasulullah? Bukankah itu kesyirikan? Kenapa enggak Rasulullah? Maka jawabannya tadi apa? Mungkin Rasulullah SAW belum mendengarnya. Jawaban yang kedua, bahwasanya kalaupun Rasulullah SAW belum mendengarnya, Allah kan maha mendengar. Kenapa enggak diberitahukan juga? Maka jawabannya, ini adalah musibah besar untuk Yahudi. Mereka terperosok ke dalam dosa syirik akbar, tetapi malah memperingatkan orang tentang syirik asrar. Begitu ya. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yaitu perkataan Masya Allah wa syi', sesuai kehendak Allah dan sesuai kehendakmu adalah lafal kesyirikan. Kenapa? Karena terjadi penyamaan. Ini sudah, tapi saya ulangi agar tertulis oleh antum sekalian. Lafal kesyirikan. Karena terjadi penyamaan. Dan ucapan sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, itu bisa berlaku kesyirikan asgar apabila hanya diucapkan dengan lisan, tanpa diyakini dengan hati. Dan bisa berlaku syirik akbar kalau diyakini dengan hati. Baik. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini bahwa orang Yahudi tahu syirik asghar. Orang Yahudi mengetahui apa itu syirik asghar. Maka jangan sampai kalah kita dengan orang Yahudi. Ya, orang-orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, demi Allah, demi Rasulullah. Saya baru-baru ngelihat kemarin orang-orang yang menghina atau membubarkan kajian. Kami mengajarkan tauhid. Kami mengajarkan agar manusia tidak syirik. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini keliru. Begitulah orang yang tidak memfokuskan dakwahnya kepada tauhid. Tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah. Baik. Yahudi saja faham apa itu syirik asghar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Hadis ini menunjukkan syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, hadis ini bantahan terhadap kaum Qadariyah dan Mu'tazilah. Kaum Qadariyah dan Mu'tazilah. Yang menafikan kekuasaan. Yang menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Qadariyah adalah kaum yang mengaku bahwa atau meyakini bahwa manusia berkuasa. Dan kekuasaan manusia tidak ada andil kuasa Allah di dalamnya. Saya mengangkat ini kuasa saya. Tidak ada kuasa Allah Subhanahu wa taala sama sekali di dalamnya. Ini orang Qadariyah namanya. Dan juga kaum Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akalnya. Itu ya. Kebalikan dari kaum Qadariyah adalah kaum Jabriyah. Yang mengatakan manusia bagaikan robot. Bagaikan bulu ayam yang diterpa angin. Terbolak-balik. Sekehendak Allah berbuatnya. Tidak ada kuasa manusia sama sekali. Ketika saya mengangkat ini Allah yang angkat. Bukan Ahmad Zainuddin. Tidak ada kuasa saya sama sekali. Dua pendapat ini keliru. Qadariyah yang menghilangkan kuasa Allah, menyatakan bahwa Allah tidak berkuasa, manusia yang berkuasa, Ini berarti meniadakan kuasa Allah dan itu meniadakan sifat Allah. Kemudian Jabariyah yang menyatakan bahwa tidak ada kuasa untuk manusia. Mereka ini sangat menyimpang dan sangat berbahaya pemahamannya. Yang pertama meniadakan kuasa Allah, yang kedua meniadakan kuasa manusia. Jadi kalau seandainya yang pertama ada manusia yang berzina, itu berarti menurut mereka adalah tidak ada kuasa Allah sama sekali. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini, tidak ada yang Allah berkuasa. Kalau ada manusia yang sholat, itu bukan petunjuk dari Allah. Tetapi itu benar-benar manusia yang mengerjakannya. Enggak ada kekuatan sama sekali dari Allah, kata mereka orang Qadariyah. Itu sesat. Kemudian orang Jabriyah mengatakan, kalau ada orang berzina, oh enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu kuasa siapa? Allah. Nah, itu kan bahaya. Semuanya berbahaya. Nah, hadis yang kita baca sekarang ini bantahan untuk mereka. Dari mana? Karena kita mengatakan, Masya Allah, summa syi'ta. Sesuai dengan kehendak Allah, kemudian sesuai dengan kehendakmu, wahai manusia. Jadi manusia pun punya kehendak. Tetapi kehendak manusia di bawah kehendak siapa? Allah. Dan itulah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa manusia punya kuasa. Tetapi kehendak manusia dan kuasa manusia di bawah kehendak dan kuasa Allah. Dalilnya surah At-Takwir ayat 28-29. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang menghendaki untuk lurus. Di antara kalian yang menghendaki untuk lurus. Berarti ada kuasa, kehendak untuk kalian. Wa ma tasyaun. Dan tidaklah kalian berkehendak. Ada kehendak untuk kalian. Itu untuk manusia. Illa kecuali an yasha Allah Rabbul Alamin. Kecuali atas kehendak Rabb semesta alam. Nah, itu pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang paling benar bahwa manusia mempunyai kekuasaan. Saya mengangkat pena. Ini kuasa saya. Tapi kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah, maka tidak akan kuasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada orang ngajar dan dia ini orang Jabriyah. Syekh ini pemahamannya Jabriyah. Syekh datang orang. Syekh istrimu berzina. Maka kata Syekh, kurang ajar. Ayo kita ke sana. Maka sang murid mengingatkan, Syekh, itu kan kuasa Allah. Karena pemahamannya apa? Jabriyah. Maka kalau begitu, oh iya, sudah kita lanjutkan belajarnya. Istrinya berzina, dibiarkan. Na'udzubillah. Ini bahayanya orang yang berpahaman Jabriyah dan Qadariyah. Taib, itu pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tadi. Kemudian pelajaran yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah dari hadis ini, yaitu adalah bahwa Ka'bah sebesar apapun agungnya tidak diperbolehkan untuk bersumpah dengan namanya. Karena bersumpah hanya boleh dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah sebesar apapun agungnya, maka tidak boleh bersumpah dengan namanya. Karena bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ka'bah saja tidak boleh, apalagi apa? Makhluk-makhluk selain Ka'bah, benda-benda selain Ka'bah. Ya. Demi kerisku nih, demi mandauku tujuh turunan nih, nah, ini gak boleh. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, itu kira-kira yang bisa kita bahas. Mohon maaf, cuma satu hadis kita bisa ambil. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf, saya ingin bertanya dalam surat Al-Asr ayat 1, demi masa. Surat Ad-Duha ayat 1, demi waktu matahari. Asy-Syams ayat 1, demi matahari dan cahayanya. bolehkah bersumpah, semisalnya bersumpah dengan seperti ayat-ayat tersebut? Maka jawabannya, ini kekhususan bagi Allah. Bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya yang luar biasa. Ya, seperti masa, itu makhluk ciptaan Allah yang luar biasa. Seperti matahari, bulan, wal-qamar. Wal-qamari idha talaha. Kemudian seperti matahari, wasyamsi, wadhuhaha. Ya, ini adalah salah satu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung-agung, seperti masa, waktu, dan semisalnya. Maka manusia tidak boleh bersumpah dengan ini. Demi matahari misalkan, enggak boleh. Tapi dia boleh membaca ayatnya, karena itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Apakah tetap dikatakan syirik pada lafal menggunakan kata dan tetapi etikat dalam hati kemudian? Tetap. Syirik apa nah? Asghar. Karena syirik asghar itu tidak melihat kepada maksud. Yang penting ente mengucapkan ucapan itu. Itu syirik asghar sudah. Mengucapkan ucapan saja syirik asghar. Kalau berkeyakinan memang sama kehendak Allah dengan kehendak makhluk, berarti syirik akbar. Nah itu bahayanya ya. Berguru harus dengan ustadz yang bersanad dan sanadnya harus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berguru dengan ustadz yang tidak bersanad. Kalimat ini saya sering dengar. Apa maksud dari kalimat tersebut? Ini kalimat kadang-kadang kalimatu haqqin urida bihi batil. Artinya perkataan yang benar tetapi diinginkan kebatilan. Dan kalimat ini digunakan oleh sebagian kelompok yang menyempal ke dalam agama Islam. Akhirnya mereka membuat eksklusivisme, membuat kekhususan bagi kelompok mereka. Belajar hanya dengan ustadz mereka, karena ustadz mereka mempunyai sanad. Sedangkan yang tidak punya sanad, maka tidak diterima ilmunya. Ini kalau seandainya Anda mengajari Al-Quran, tidak punya sanad, maka Al-Qurannya ditolak. Saya enggak mau. Nah, ini penolakan terhadap Al-Quran, penolakan terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan metode namanya yang disebutkan dalam pertanyaan ini namanya metode mangkul. Metode mangkul. Mangkul itu artinya belajar harus dengan guru yang punya sanad, sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini adalah penipuan terhadap umat Islam. Kenapa? Karena sebenarnya tujuannya adalah eksklusivisme. Artinya kelompok mereka saja yang benar. Selain yang tidak selain dari kelompok mereka, maka keluar dari agama Islam. Bahkan kelompok ini kadang-kadang kalau kita masuk ke masjidnya, maka kita dianggap orang yang najis. Akhirnya dipel, ya, orang yang najis, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Tidak bisa disembunyikan. Maka ini tidak benar kelompok seperti ini. Ya. Tetapi kalau seandainya yang dimaksud adalah belajar harus dengan ustadz, guru yang mempunyai sanad. Maksudnya adalah sebelum saya maksudnya ngomong-ngomong saya punya sanad, maka belajarlah sama saya. Ya, kalau ingin tahu lihat datang ke rumah saya. Jadi yang aku kelompok-kelompok itu datang ke Masjid Imam Syafi'i harus belajar sama saya. Ya, saya punya sanad. Ya, mau sanad apa? Al-Quran, mau sanad hadis, saya punya. Maka silahkan orang-orang yang tersebut belajar sama saya. Karena kita pakai metode mereka kan. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Apabila yang dimaksud adalah belajar dengan sanad, maksudnya belajar ilmu-ilmu yang benar, berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul, maka ini yang benar. Ya, maka ini yang benar. Dan jangan terkecoh, biasanya kelompok yang seperti ini, yang menggunakan metode mangkul ini, yang dipelajari adalah kitab-kitab hadis. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Itu yang dipelajari. Kutubus Sittah namanya. 6 kitab hadis pokok dalam ilmu hadis. Menurut ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi tadi mereka mengaku orang-orang yang eksklusif. Apabila tidak masuk kelompok mereka, maka dianggap najis, kafir, musyrik. Diakui atau tidak diakui oleh mereka. Maka ini hati-hati ya, di pemahaman di tengah-tengah kaum muslimin tersebar pemahaman ini. Mereka biasanya memakai metode, Ustaz, lalu bagaimana mereka bergaul dengan kaum muslimin yang mereka anggap sebenarnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tetapi mereka tetap bergaul. Mereka tetap, misalkan orang tua mereka tidak masuk ke dalam kelompok mereka, tetap digauli dengan baik. Mereka memakai metode namanya budi luhur. Metode budi luhur ini menganggap bahwasanya kita harus berbudi luhur kepada semua orang, meskipun belum masuk kelompok kita. Ini pengelabuan kepada umat Islam. Dan hati-hati dengan kelompok ini. Ini kelompok menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya punya seorang teman keturunan kesultanan. Setiap keluarga mereka yang menikah diharuskan memberi makan peliharaan, tapi dari jin. Apabila tidak diberi makan, pasti saat acara pernikahan ada yang kesurupan dan salah satu keluarganya akan diganggu. Kata teman saya, tradisi itu tidak bisa dihapuskan lagi karena keluarga mereka sudah berobat kemana-mana. Bagaimana solusinya? Solusinya tidak boleh memberi makan kepada jin. Haram hukumnya, karena itu termasuk daripada sesaji yang diberikan kepada selain Allah. Ya, sesaji yang diberikan kepada selain Allah. Dan haram hukumnya. Apabila ada kesurupan juga, diruqyah, selesai urusan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apuan, saya bertanya di luar materi, mungkin juga sudah pernah dibahas, tapi saya belum dapat jawaban. Begini Ustadz, ayah saya sudah meninggal, namun beliau masih memiliki hutang di bank yang sampai saat ini belum bisa dibayar karena keterbatasan ekonomi. Saya pernah mendengar orang yang meninggalkan hutang akan mendapatkan siksa kubur, Allahu a'lam. Pertanyaan saya, bagaimana cara dan amalan apa yang dapat saya lakukan sebagai anak untuk meringankan ayah saya sebelum terbayarnya hutang tersebut? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, seorang anak dia bisa melakukan atau membantu orang tuanya agar terlepas dari siksa kubur, yaitu dengan membayarkan hutangnya. Dan hutang tidak bisa diistighfari. Hutang tidak bisa membayarnya dengan istighfar. Nanti misalkan, Mas Irfan, saya tagih hutang sama antum. Mas, bayar hutang. Astagfirullah. Ini enggak bayar bisa, enggak bisa bayar pakai istighfar ya. Harus bayar ya. Dan bayarnya juga dengan, bukan dengan kata kunci afwan akhi. Bayar, jangan afwan akhi, bayar. Hutang itu enggak bisa istighfar. Hutang itu adalah hak antar sesama manusia. Dan para ulama mempunyai kaedah yang mereka sepakati, hukukul adamiyin mabniyatun alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta di hari kiamat. Yang pernah mendzalimi akan ditagih oleh orang yang pernah dizalimi. Ya. Yang pernah berhutang belum bayar akan ditagih oleh orang yang menghutangi. Di hari kiamat bayarnya bukan dengan emas, perak, rupiah, dolar, real, ringgit. Enggak. Tetapi bayarnya dengan walakin bil hasanat wasayiat, kata Rasulullah. Tetapi dengan pahala dan dosa. Kalau yang berhutang belum bisa bayar dan belum bayar selama hidup, yang menghutangi sudah meninggal, dia akan bayar dengan pahalanya. Kalau habis pahalanya, dosa orang yang dia pernah zalimi, dia akan tanggung. Maka hutang tidak bisa diistighfari. Hutang itu dibayar atau dimintai halal. Rasulullah SAW bersabda, man kanat lahu madlamatun li akhihi fi syai'in au fi 'irdin falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Siapa saja yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya dalam kehormatannya atau perkara apapun, maka dia hendaklah minta halal sebelum tidak ada, sebelum datang hari tidak ada pembayaran emas dan perak. Dan hutang tidak bisa diistighfari. Hutang tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Perhatikan itu baik-baik. Meskipun ahli puasa, sunnah, ahli tahajud, tak ada. Hutang harus bayar. Tidak bisa dibayar dengan amal saleh. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Yughfaru lisyahid kulla dzambin illa ad-dain." Orang yang mati syahid diampuni dosanya, seluruh dosanya kecuali dosa hutang. Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata, "Fi hadzal hadits dalil, fi hadzal hadits dalilun ala anna huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'malis salihah." Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa hak-hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal saleh. Anda ahli puasa, itu urusan Anda dengan Allah. Ahli tahajud, itu pahala Anda di sisi Allah. Tapi urusan Anda dengan makhluk Allah belum selesai. Makanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang berbuat zalim akan dihisab nanti dengan kezalimannya di hadapan orang yang menzaliminya. Hatta tuqadu lisyatil jalha minasyatil qurana. Sampai antar binatang yang berbuat zalim pun dihakimi oleh Allah. Kambing yang patah tanduknya akan didatangkan kambing yang mematahkan tanduknya. Bagaimana manusia? Nanti di hari kiamat, orang yang terbunuh akan membawa kepalanya. Kemudian yang membunuhnya akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbunuh tersebut mengatakan, "Ya Rabb, wahai Rabbku, sal hadza lima qatalani?" Wahai Rabbku, tanya orang ini, kenapa dia membunuhku? Pokoknya kalau ada kezaliman satu dengan yang lainnya, harus diselesaikan di dunia. Baik Anda bayar atau minta halal. Ya, Anda bayar atau minta halal, maka hati-hati dengan hutang. Makanya anak ini lebih baik dia berusaha membayarkan. Tapi tidak wajib dia. Karena yang wajib membayarnya orang tuanya. Cuma kalau ingin menjadi anak yang berbakti, bayarlah. Agar hutang orang tua terbayarkan dan ruhnya orang tua tidak tertahan di langit. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an." Nyawanya orang beriman tertahan disebabkan hutangnya sampai dilunasi. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang Rasulullah SAW setiap kali didatangkan jenazah, beliau mengatakan, "Hal alaihi dain?" Orang ini punya hutang enggak? Maka kata para sahabat, "La ya Rasulullah, tidak punya hutang." Kalau disebut tidak punya hutang, beliau salati jenazah tersebut. Kalau disebut punya hutang, beliau akan bertanya, apakah dia punya harta untuk bayar? Kalau punya harta, beliau salati. Kalau tidak punya harta, beliau mengatakan, "Sallu ala sahibiku." Salati jenazah kalian. Rasulullah SAW tidak mau mensalati jenazah umatnya yang punya hutang. Di awal-awal syariat Islam. Akhirnya, para ikhwah, ada orang bersahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, alayya dinaran." Wahai Rasulullah, hutang 2 dinar si mayit ini saya yang bayar. Baik. Akhirnya beliau mensolati. Besok pagi-pagi Rasulullah SAW menemui sahabat tersebut. Kemudian, "Aqadaita dinarain?" Sudahkah engkau bayar 2 dinar tersebut? Ditagih oleh Rasulullah SAW. Ditagih. Kata orang tersebut, "Mata ams." Tunggu sebentar wahai Rasulullah. Dia baru meninggal kemarin. Insya Allah saya bayar. Maka akhirnya karena didesak-desak akhirnya dibayar 2 dinar tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW setelah dibayar, al-ana baradat jilduh. Sekarang baru dingin kulitnya. Berarti selama belum dibayar, maka disiksa di alam barzakh. Maka hati-hati. Ya, yang punya orang tua, yang punya hutang, bayarkan hutangnya. Itu bakti yang luar biasa. Yang Anda yang punya hutang, bayar segera. Karena umur tidak tahu. Ada sebagian orang saya pernah ketemu di kota, salah satu kota di Jawa Barat. Ada orang, Ustaz, saya punya hutang. Berapa kok hutangnya? 15 miliar. Saya lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, begini orang punya hutang 15 miliar. Cuma pakai sendal jepit, celana jin, kaosan, punya hutang 15 miliar. Maka saya katakan kepada beliau, Pak, umur tidak tahu kita. Bapak sekarang umurnya 50-an lebih, mau mendekati 60. Umur kita tidak tahu. Maka jual aset-aset. Ngapain kita punya banyak aset tapi hutang? Ngapain? Jual. Agar kita terlepas dari hutang. Lihat kata Rasulullah SAW. Al-ana baradat jildu. Sekarang baru dingin kulitnya. Dan yang terlepas dari hutang bersyukurlah kepada Allah. Dan ada pesan dari Umar bin Abdul Aziz. Seorang tabi'i, khalifah terkenal. Beliau mengatakan, usikum alla tubayinu walau labistumul aba. Aku wasiatkan kalian agar tidak berhutang, tidak selalu berhutang, meskipun hidup kalian sulit. Saya mendengar ada sebagian orang yang mendapatkan SK, dia diterima kerja di sebuah perusahaan atau sebuah instansi. SK tersebut digadaikannya ke bank, agar dia bisa berhutang dengan sesukanya. Hutang ya akhi, apalagi hutangnya riba. Dan ini yang saya singgung di awal tadi. Ini yang saya singgung di awal tadi. Kebaikan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang paham agama adalah paham agama yang dibarengi dengan amal. Ngapain duduk lama-lama di majelis kajian tapi tidak mengamalkan ilmunya? Masih berbau riba. Ya, masih berhutang riba. Masih bekerja di riba. Dan semisalnya. Untuk apa? Apakah kita tidak takut laknat Allah subhanahu wa ta'ala? Allah melaknat yang makan harta riba. Dan tadi ayat yang dibaca oleh imam. Di ayat yang pertama. Ula'ika la'anahumullah. Wa man yal'anillah falan tajidalahu nasir. Mereka lah yang dilaknat oleh Allah. Siapa yang? Masalahnya kita ini gak paham apa yang dibaca. Itu masalahnya. Sehingga sholatnya sekadarnya saja. Siapa yang dilaknat oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan penolong siapapun di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Siapa yang dilaknat oleh Allah, maka hati-hati, amalkan ilmunya. Tidak manfaat duduk di majelis ilmu, tetapi di luar malah mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tolong jelaskan tentang maksud tidak boleh berdiri sebelum iqamah dikumandangkan. Begini, ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, riwayat Imam Tirmidzi kalau tidak salah, "Idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni." Jika diiqamahkan salat. Dalam riwayat yang lain, jika telah diiqamahkan salat, maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Ini menunjukkan bahwa sebelum bangun iqamah dulu. Nanti praktekkan coba. Ini kebiasaan nih. Kebiasaan di masjid ini sudah keliru. Ya, iqamah dulu baru bangun. Makanya para ulama membicarakan kapan bangunnya makmum saat iqamah. Ya, ada 3 pendapat. Yang pertama, ketika mulai iqamah. Yang kedua, ketika ada ucapan qad qamatis shalah. Karena qad menunjukkan kepada penekanan. Yang ketiga, setelah selesai iqamah. Tidak ada pembicaraan para ulama sebelum iqamah berdiri, enggak ada. Paham ini para ikhwah? Makanya kemudian ayat hadis selanjutnya fala taqumu hatta tarawni. Maka janganlah kalian bangun sampai kalian melihat aku. Kalau muadzin sudah mengiqamahkan salat, maka jangan bangun kalau seandainya imamnya belum ada. Itu maksudnya. Bukan berarti bangun dulu sebelum iqamah. Paham ini para ikhwah? Dan saya tidak mau masalah ini menjadi runyam di tengah masyarakat. Ya. Dan ketika kita berbicara seperti ini, saya berbicara tentang masjid yang saya ajar di sini. Masjid Imam Syafi'i. Saya tidak bicarakan masjid-masjid lain. Atau kelompok-kelompok lain. Ataupun organisasi lain. Saya bicarakan itu. Saya bicarakan jamaah saya. Ya. Ini paham. Jangan sampai jadi fitnah lagi di tengah masyarakat. Dan dalil saya itu, idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Jika diiqamahkan salat, maka janganlah kalian bangun sampai kalian melihat aku. Maksudnya jangan bangun kecuali setelah diiqamahkan salat. Dan kalaupun sudah diiqamahkan salat, maka janganlah bangun juga kecuali setelah melihat imam. Maka nanti dipraktekkan setelah kajian ini. Ya, Mas Robi dulu maju. Ya, terserah Anda mau ngambil pendapat Imam Malik ketika qad, atau pendapat imam lain ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau pendapat imam yang lain setelah selesai. Itu tiga pendapat mu'tabar. Tapi belum ada pendapat yang mengatakan bahwa sebelum iqamah bangun dulu, enggak ada. Paham maksud saya? Wallahu a'lam. Apakah boleh bersumpah dengan nama Al-Qur'an mengingat Al-Qur'an adalah bukan makhluk? Maka jawabannya, ini khilaf di antara para ulama, wallahu a'lam, diperbolehkan seseorang bersumpah dengan Al-Qur'an. Tetapi apabila bersumpah dengan sifat yang diletakkan, maka ini belum ada contohnya. Tetapi diperbolehkan seseorang bersumpah dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lamu astaghfiruka sampai akhir, apakah doa berikut Allahumma inni a'udzubika dianjurkan untuk dibaca jika disadari atau tidak kita melakukan kesyirikan? Betulkah doa ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya betul. Ini hadis sahih dan doa tersebut agar kita jauh dari kesyirikan. Lafal doa tersebut dengan lengkap Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika ma la a'lam wa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan doa ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala artinya adalah aku berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku beristighfar kepadamu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Artinya beristighfar kepada Allah ketika melakukan kesyirikan. Ketika melakukan kesyirikan kita tidak mengetahuinya, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi tentang bersumpah dengan Al-Qur'an. Imam Ibnu Baz mengatakan, la yajuzu laka an tahlifa bihaqqil Qur'an. Tidak diperbolehkan engkau bersumpah dengan mengucap dengan hak Al-Qur'an. Ini tidak boleh. Haqqul Qur'an ta'zimuh, karena hak Al-Qur'an adalah mengagungkannya. Wa ta'zimuhu 'imaluhu, dan mengagungkannya adalah mengamalkannya. Lakin, tetapi kata beliau, antaqula billah au bikalamillah tahlifu billah wa bikalamillah fala ba's. Tetapi boleh kamu bersumpah dengan demi Allah atau demi firman Allah. Nah, itu boleh. Ya, demi Allah atau demi firman Allah itu boleh. Amma bihaqqil Qur'an, atau adapun bersumpah dengan menyebut dengan hak Al-Qur'an, maka ini tidak benar. Karena hak Al-Qur'an adalah diagungkan. Wallahu a'lam. Itu tambahan jawaban saya tadi. Ada tamu ke rumah, lalu melihat anak yang punya rumah pintar dan cerdas sekali. Tamu tersebut memuji lain dan lain sebagainya. Lalu yang punya rumah, siapa dulu dong bapaknya? Apakah kalimat itu mengandung kesyirikan? Bukan mengandung kesyirikan, akan tetapi mengandung kesombongan. Ya. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kesombongan adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kesombongan dan keujuban, dua-duanya ada dalam perkataan itu. Maka lebih baik dia mengatakan, hadza fadlullah. Ini adalah karunia dari Allah. Atau lebih baik dia mengucapkan, Allahumma barik. Mohon doakan semoga anak tersebut berkah. Itu lebih baik. Daripada dia mengucapkan, siapa dulu dong bapaknya? Nanti sang nenek, kakek mengatakan, siapa dulu kakeknya? Ya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengingatkan juga tentang masalah ini. Sering manusia bersifat sombong dan ujub apabila diberikan kelebihan. Fir'aun sombong dan ujub ketika diberikan kelebihan kekuasaan. Sampai dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku rob kalian yang paling tinggi. Karun sombong dan ujub ketika dia diberikan kekayaan. Sampai dia mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki. Ya. Kemudian juga Abu Lahab sombong dan ujub ketika diberikan kelebihan ketenaran dan semisalnya. Maka obat agar kita tidak sombong dan ujub tatkala diberikan kelebihan, maka dikembalikan kepada Allah. Ucapkan seperti Nabi Sulaiman ketika dengan bantuan orang berilmu bisa memindahkan istana atau singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku. Ya. Dan seperti yang saya ungkap tadi, sebagian orang diberikan kelebihan itu biasanya ujub dan sombong. Kelebihan apapun, harta, kemudian ilmu, kemudian tahta, kemudian istri. Ya, ada kawan saya, kakak saya, abang saya karena Allah. Ada ditanya, pian, sudah bebini berapa? Sidin berdiam aja. Kasian mana pian ini belum bebini aja. Mbah itu aja Sidin, aku besi tiga aja. Ya. Maka kadang-kadang kalau diberikan kelebihan istri itu bisa menunjukkan kepada kesombongan. Bahkan kelebihan tinggi badan, melihat yang endek. Kelebihan berat badan, lamak. Melihat yang kurus, ya. Itu biasa bisa sombong. Pokoknya semua yang diberikan kelebihan biasanya diberikan sifat ujub dan sombong kalau tidak di sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kebagusan rupa, kecantikan rupa, sombong. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.